Wasani min wajibatil haji ramyul jimari salas. Kewajiban haji yang kedua adalah melempar jamrah, melempar jumrah yang jumlahnya ada tiga. Jumrah ini tentunya tempat yang sudah ditentukannya. Yabda'u bil kubra, thumal wusta, thumma jamratil aqabah. Jamrah yang berjumlah tiga ini harus dimulai dari jamrah yang kubra, kemudian wusta, lalu jamratul aqabah. Wa yarmi kulla jamratin bisab'i hasoyat. Semua jamrah harus dilempar menggunakan tujuh batu. Wahidatan ba'da wahidah. Tujuh batu itu dilempar satu per satu. Tidak boleh dilempar tujuh sekaligus. Falau roma hasotaini dafatan wahidah husibat wahidah. Bila seseorang melemparkan dua batu dengan satu lemparan, maka dua batu itu dihitung satu kali. Walau roma hasotan wahidatan sab'amar rotin kafa. Seseorang yang melemparkan satu batu berulang-ulang, jadi melemparkan satu batu tapi satu batu itu dilemparkan tujuh kali, jadi melempar kemudian diambil lagi, melempar lagi, diambil lagi, hal yang demikian ini dihitung empat kali lemparan, dihitung tujuh kali lemparan, mohon maaf. Jadi walaupun menggunakan satu batu, asalkan jumlah lemparannya tujuh kali, ini sudah dihitung tujuh kali lemparan. Wa yustaratu kaunul marmi bihi hajaron, fala yakfi ghairuhu kalu'lu'in wa jassin. Disyaratkan benda yang dilemparkan adalah batu, maka tidak diperbolehkan, tidak mencukupi benda lain selain batu, seperti mutiara ataupun batu kapur. Jadi harus berupa batu. Wasalithul halku awit taksir. Yang selanjutnya, kewajiban yang selanjutnya adalah memotong rambut. Ya, memotong rambut, dipotong semua, gundul atau sebagian. Wal afdalu lirrajulil halku walil mar'ati taksir. Bagi laki-laki, kesunahannya yang lebih baik adalah memotong semua rambutnya atau dicukur gundul. Dan bagi perempuan, kesunahannya adalah dicukur sebagian, dipotong sebagian. Wa qalul halqi izalatu thalathi sya'ratin minar ra'si halqan aw taksiran aw natfan aw ihrakan aw qasan. Minimal memotong rambut adalah tiga rambut. Jadi minimalnya, jumlah minimal rambut yang dipotong adalah tiga. Dan rambut ini tentunya harus rambut yang ada di kepala. Dan menghilangkan rambut ini boleh dengan cara dicukur, boleh dipotong, boleh juga dicabut. Jadi mencabut rambut juga boleh. Boleh juga dibakar dan boleh dipotong. Faman la sya'ra bi ra'sihi yusannu lahu imrarul musa alaihi. Bagi orang yang tidak memiliki rambut, disunahkan untuk menggeser pisau cukur di atas kepalanya. Jadi seolah-olah dia menyukur kepala, menyukur rambutnya. Jadi bagi orang yang tidak punya rambut, dia disunahkan untuk seolah-olah menyukur rambut dengan menggeser-geser pisau cukur di kepalanya. Walayakumu sya'ru ghairi ra'si minal lihyati wa ghairiha maka masya'ri ra'si. Rambut selain kepala ini tidak bisa untuk menggantikan rambut kepala. Jadi rambut yang dicukur harus rambut kepala. Wasunanul haji sab'un, kesunahan haji ada tujuh. Ahaduha al-ifrat, kesunahan yang pertama adalah haji ifrat. Jadi haji dan umrah ini keduanya harus dilakukan selama seumur hidup, ya. Seumur hidup harus dilakukan satu kali bagi orang yang mampu. Dan cara melakukan keduanya, cara melaksanakan keduanya ini bisa tiga cara. Yang merupakan cara yang sunnah adalah ifrat, wahwa taqdimul haji alal umrah bi ayyukhrima awalan bil haji min miqatihi wa yafrahu minhu thumma yahruju an makkata ila adnal hilli fayuhrimu bil umrati wa ya'ti bi amaliha. Ifrat adalah haji, ifrat adalah mendahulukan haji dan mengakhirkan umroh. Gambarannya adalah seseorang yang pertama kali umroh haji, niat haji, niat melakukan haji dari mikotnya, kemudian menyelesaikan ibadah haji, lalu dia keluar dari kota Mekah hingga ke selain tanah haram, kemudian dia kembali ke Mekah dan niat umroh, lalu dia melakukan amal umroh. Jadi intinya ifrat adalah melakukan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian baru melakukan umroh. Walau angkasa lam yakun mufridan, bila dibalik maka tidak dikatakan ifrat. Nah, lalu ini ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar. Wasani talbiyah. Kesunahan yang kedua adalah talbiyah atau mengucapkan labbaikallahumma labbaik. Wa yusannul iktsaru minha fi dawamil ihram. Disunahkan untuk memperbanyak mengucapkan talbiyah di saat sedang berstatus ihram. Wa yarfa'ur rajulu sautahu biha. Bagi lelaki di saat mengucapkan talbiyah disunahkan untuk mengeraskan suara. Wa lafdhuha, kalimat talbiyah adalah labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika la, syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wa idza faragha min talbiyah atau labbaik itu artinya adalah aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Wa idza faragha min talbiyati shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai mengucapkan talbiyah disunahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ta'ala al-jannata wa ridwanah. Kemudian setelah bersolawat disunahkan untuk meminta surga dan meminta keridhaan Allah. Wasta'adza bihi minan nar, dan juga disunahkan untuk meminta perlindungan dari siksaan api neraka, meminta perlindungan kepada Allah dari siksaan api neraka. Wa tsalitsu tawaful qudum. Kesunahan yang ketiga adalah melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum ialah tawaf yang dilakukan setelah seseorang datang di kota Mekah. Wa yahtasu bi hajjin dakhala Makkah qabla al-wuqufi bi Arafah. Kesunahan ini berlaku khusus bagi jamaah haji yang masuk kota Mekah sebelum wukuf di Arafah. Jadi bila seorang jamaah haji yang masuk ke Mekah setelah wukuf di Arafah, maka dia tidak disunahkan melakukan tawaf qudum. Wal mu'tamiru idza tawafa lil umrati ajza'a an tawafil qudum. Bagi seseorang yang umrah, bila dia melakukan tawaf rukun atau tawaf ifadah, maka tawaf itu sudah bisa mencukupi dari tawaf qudum. Warabi'u al-mabitu bi Muzdalifah. Yang keempat adalah berada di Muzdalifah. Wa adduhu minas sunan huwa ma yaqtadihi kalamur rafi. Dan mabit di Muzdalifah termasuk sunnah adalah pendapat yang di kemukakan oleh Imam Rafi'i. Bukan pendapat ya, lebih tepatnya tuntutan dari keterangan Imam Syafi'i, Imam Rafi'i. Walakinil ladzi fi ziyadati raudati wa syarhil muhaddabi annal mabita bi Muzdalifah wajibun. Tetapi menurut keterangan yang ada di ziyadati raudah dan syarah muhaddab, mabit di Muzdalifah ini hukumnya tidaklah sunnah tetapi wajib. Wal khamisu rakaatat tawaf. Kesunahan yang kelima adalah melakukan salat dua rakaat setelah selesai melakukan tawaf. Wal khamisu rakaatat tawafi ba'dal faraghi minhu. Wa yusalliha khalfal maqami Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disunahkan untuk melakukan sunah salat di belakang makam Ibrahim. Jadi di samping Ka'bah ada satu batu, ada satu benda yang dinamakan dengan makom Ibrahim. Batu yang dulu digunakan pijakan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Wa yusirru bil qira'ati fihi ma naharon wa yasharu biha lailan. Dan untuk bacaan salat tawaf ini, bacaan salat sunnah tawaf disunahkan untuk membaca pelan bila dilakukan di siang hari, dan disunahkan untuk mengeraskan bacaan bila dilakukan di malam hari. Wa idza lam yusallihi ma khalfal maqam fa fil hijri wa illa fa fil masjidi wa illa fa fi ayyi maudiin syaa minal harami wa ghairi. Bila seseorang tidak memungkinkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim, maka disunahkan sholat di belakang Hijr Ismail. Jadi ada juga Hijr Ismail. Bila tidak bisa di Hijr Ismail, maka dimanapun, yang penting masih berada di lokasi Masjidil Haram. Dan bila memang tidak memungkinkan melakukan sholat tawaf, sholat sunnah tawaf di Masjidil Haram, maka dimanapun yang penting yang penting melakukan dua rakaat sholat sunnah tawaf. Jadi dimanapun, entah itu di tanah haram atau yang lain, yang pasti setelah seseorang melakukan tawaf, dia disunahkan untuk melakukan sholat dua rakaat tawaf.